Bila melihat alam yang indah ini, tidak terasa kebesaran Allah. Bila mendapat musibah, lupa dirinya hamba, nikmat yang datang tiada rasa darinya. Sepatutnya rasa malu kepadanya, kerana anugerah kepada kita membuat dosa rasa kekesalannya. Tidak nampak dunia, buta hati tidak nampak kebenaran, buta hati ditipu nafsu dan syaitan, bahkan di